Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Rabbi syrah li sadri wa sirli amri. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita bertemu. Buat julung kalinya. Kali pertama insyaAllah. Untuk kita mengambil faedah dan juga istifadah daripada kitab-kitab dan juga karangan-karangan lama sebenarnya. Ini kita panggil macam talaki lah. So kita tuan-tuan pegang buku, saya pegang buku, kita sama-sama baca teks apa-apa yang datang daripada bahasa Arab. Cuma macam ni, buku ini bagus, alhamdulillah diletakkan bahasa Arab dan bahasa Melayu sebelah menyebelah, untuk supaya kalau orang tu belajar apa, ada belajar bahasa Arab sikit. Normally orang Malaysia kita ni belajar bahasa Arab, ada belajar kan, asas-asas kan, huwa huma hum, belajar. Tapi sejauh mana belajar tu, itu masing-masing lah. Yang lari awal pun ada, yang apa, yang ustaz mati pun ada kan. Ustaz mati kita tak dapat belajar habis lah. Jadi ala kulli hal, memang sebenarnya macam tradisi mempelajari kitab-kitab bahasa Arab ni sangat-sangat apa, patut diulang balik lah. So zaman dahulu pun sebenarnya, kalau kita kata apa, dalam pelajaran-pelajaran di masjid-masjid, di surau, memang kitab-kitab Jawi ataupun lebih dulu Arab, bahasa Arab tadi dikembangkan balik penggunaan dia supaya orang ramai boleh faham. Sebab kita bahasa Inggeris banyak kita gunakan, tapi bahasa Arab kita sangat-sangat kurang. Sedangkan bahasa Arab ni penting sebab untuk kita memahami Al-Quran Karim. Kita nak datih diri kita faham Quran, kena ambil asas bahasa Arab. Nak tak nak kena ambil. Rugi kita sebenarnya. Dan Quran kita baca tapi berlalu tanpa kefahaman. Baik. Jadi insya-Allah saya akan apa, kita akan bincangkan insya-Allah buku Aqidah Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana buku ni diterjemahkan dan juga apa, dicetak oleh PIS PIS. Dia punya apa, percetakan ni, dan memang apa, pelajar yang apa, yang buat benda ni, kawan-kawan kita ni memang kita kata apa, rajinlah datang kelas dan sebagainya, apa, terlibat dengan apa, dengan apa, pengkajian dan pembelajaran. So insya-Allah apa yang dibuat ni apa, dapat usaha yang baik apa, yang boleh insya-Allah kita apa, kita ambil istifadah. Baik, okey, dia sebenarnya kalau ikutkan apa, buku ni sebenarnya risalah, macam disebut dalam mukadimah tu. Buku ni adalah risalah daripada apa yang dikumpulkan oleh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Barrak. Di mana kita kata sebenarnya Wasiat Imam Syafi'i, dia satu kitab lain yang tajuk dia apa, Wasiat Imam Syafi'i, pengisian dia sama macam ni juga. Tapi yang ini di-extract terus daripada himpunan apa yang dibuat oleh Dr. Saleh Abdullah bin Saleh Al-Barrak, yang mana dalam buku tersebut beliau cuba untuk kumpulkan dan juga himpunkan risalah-risalah Imam Syafi'i rahimahullah, dan termasuk dalam tu adalah masalah yang dipanggil Wasiat Imam Syafi'i ataupun bahagian daripada Akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Bah, kita mutaakhir ni banyak kita dengar orang kata kita ni mazhab Syafi'i kan, Akidah Asy'ariyah, kita punya apa tasawuf apa, bagi apa Junaid al-Baghdadi, ada juga tukar apa Imam Al-Ghazali and so on. Yang mana gelaran-gelaran ni sebenarnya tidak patut dipakai oleh seorang, sebab balik pada asal contoh macam Asy'ariyah ataupun apa Abu Hasan Asy'ari, dia lahir 260, mana 260 Hijrah baru dilahir. So maksud dia, kalau dia lahir 260, apa akidah yang dia sarankan dan dia tulis atau dia kumpulkan adalah baru sahaja dibuat, sedangkan 260 tahun sebelum tu ada lagi ulama-ulama lain yang berakidah. Takkan nak kata Imam Syafi'i tak ada akidah. Imam Syafi'i dia lahir tahun 1650, dia mati 247 kurang 240 lebih. So kalau kita ikutkan himpunan tadi, ada ulama lebih awal yang tak boleh kita kata kalau siapa tak ikut mazhab ini bukan akidah. Akidah Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i berakidah, dia bukan kata-kata dia hanya amalan fiqah, tak ada amalan akidah, mustahil. Kalau kita kata pula nak beramal secara tasawuf seperti sekian-sekian, Imam Syafi'i bukan ulama yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masalah tazkiyah ke? Soalan tu kena tanya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah sebut dalam hadis, dalam kata-kata beliau, dia kata laulal fuqaha, kalau bukan orang-orang faqih agama, orang yang faqih agama, awliya Allah fil ard, wali-wali Allah di muka bumi, falaysa lahi wali, atau tak ada wali. Sebab orang kita tengok memang ada satu gerakan yang cuba untuk menaikkan orang yang beramal luar daripada ajaran Nabi SAW, tapi dianggap inilah wali-wali-wali. Sedangkan dalam masa yang sama, ulama-ulama seperti Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, ulama Allah bin Barak, Fudail bin Iyad, yang mereka ni anak murid para sahabat, yang belajar dengan para sahabat, mulazamah para sahabat, tidak dinaikkan nama mereka sebagai orang yang patut dicontohi dari segi akhlak. Seolah-olah macam ilmu diorang ni ilmu luar kulit, ini ada ilmu dalam yang orang tak tahu. Ini bahaya yang berlaku sebenarnya, yang sangat halus tapi orang tak perasan. Sebab kita mustahil kita kata mereka ni, ulama-ulama tadi, tidak ada berakhlak mulia macam mana kendaki. Bahkan bila Imam Syafi'i kata, kalau bukan para fuqaha, wali-wali Allah di muka bumi, Allah tak ada wali. Sebab siapa boleh lebih tahu halal haram, dia lebih berjaya untuk jauhi apa halal apa haram. Kalau dia tak faham agama, tak faqih, macam mana dia boleh jauhi halal haram tadi? Nak elokkan apa, nak jaga halal haram tadi, kalau dia tidak ada kefahaman. Sebab tu kenapa Imam Syafi'i kata, kalau bukan fuqaha, wali-wali Allah di muka bumi, Allah tak ada wali. Biar orang kita zaman sekarang ni ada yang separuh tu tak nak belajar agama, tak nak belajar agama, tak nak mendalami ilmu agama, tapi nak jadi wali Allah. Dia bertapa kat gunung Jirai tu kan, sampai sekarang ada kan. Pak Muntur saya kata ada, tapi siapa jumpa, jumpalah tempat memang khas untuk bertapa kat situ, mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pelik. Sebab apa? Sebab para ambiak semua diutuskan apa, tengah-tengah bandar. Semua para ambiak duduk tengah bandar, tak ada duduk dalam hutan. Datang kita nak jadi nak terkerjakan para ambiak punya tugas, tapi duduk dalam hutan. Mana mungkin? Itu perbezaan yang kena faham kat sini, kita kena bincangkan. Jadi buku ni macam disebutkanlah bahagian tersebut, dan insya-Allah kita akan mulakan terus. Sebab kalau kita bincangkan apa berkenaan dengan tajuk apa susu galur, nama kitab ni kan tuan-tuan boleh baca sendirilah. Sebab memang dalam kitab Imam Az-Zahabi, Imam Baihaqi, para ulama yang mengarang tentang kisah Imam Syafi'i punya hidup, semua menukilkan sebahagian besar daripada apa yang kita baca nanti. Memang apa perkara wasiat Imam Syafi'i ataupun akidah Imam Syafi'i tadi dilafazkan oleh beliau dan dicatatkan oleh anak murid dia. Dan anak murid nukilkan balik. So ini kepercayaan pegangan Imam Syafi'i rahimahullah tentang apa, tentang ni. Dan apa, dan yang paling ni apa, apa paling ni apa, banyak mengumpulkan dia adalah Al-Hakkari yang wafat pada tahun 438. Dia memang dia ikut apa tertib sanad tadi melintasi beliau. Okey. Di mana kitab dan sebagai nama, sumber rujukan, sumber tu tadi. Baik-baik. Sanad kitab. Sanad kitab dia kata, Bismillahirrahmanirrahim, akhbarana Syekh Al-Faqih Imam Al-Amil. Telah beritahu kami Syekh yang faqih, imam yang yang beramal. Muka surat yang ke-15. Syekh Islam. Syekh Islam Syamsuddin Abu Abdullah. Syamsuddin ni bila gelaran lah. Macam kita raja kita kan sebut mana apa, Izzuddin, Imaduddin kan, Muafiquddin sebagainya, tu gelaran. Okay, Abu Abdullah dia punya kunyah. Orang Arab dia pakai Abu-Abu atau Ummu. Dia ada orang kata, ada setengah para ulama kata ini sunnah untuk beramal kena ada Abu atau Ummu gelaran. Tapi sebenarnya dalam konteks ni, orang Melayu kita tak pakai pun tak apa. Sebab kita orang Melayu kita ni, dia Abu atau Ummu ni gelaran hormat. Contoh macam kita nak panggil orang lebih tua dari kita, dalam bahasa Arab dia tak ada. Dia sebut nama nampak kurang hajar. Macam nama orang tu Abdul Rahman, dia nak sebut Pakcik Abdul Rahman, tak ada. Aidil panggil Ya'am, eh Pakcik kan, Ya'am macam Abu Jahal panggil lepas dia Al-Walid bin Mughirah, Ya'am, eh Pakcik ataupun dia panggil nama. Jadi gelaran Abul Qasim ke Abu Hurairah ke, gelaran yang lembut, mana kita panggil bapak si Anu, bapak si Fulan, bapak sekian, mak si Fulan. Nama tu nama yang elok dipanggil untuk oleh siapa saja. Mana orang yang umur rendah dia pun panggil Ya Abu Abdullah, eh bapak Abdullah, eh bapak sekian, Ya Abu Bakar kan. Panggilan tu lembut. Ni kaedah dalam bahasa Arab sebenarnya, dan masalah panggilan. Macam kita kan bahasa Melayu kan kita ada abang, akak kan. Dalam bahasa Arab akh kan saudara, akhi. Kan nak panggil pakcik tua akhi, mana boleh? Akhi sejabat bayi kita boleh lah. So kadang-kadang gelaran ni tadi itu timbul tajuk. Ada pak orang kata sunnah, tapi ada kata, ada pak ulama kata tak. Tak timbul tajuk pakai nanti tadi. Tak perlu pakai abu-abu. Ada dosa buat abu apa? Awak abu apa kan? Abu sekian. Kalau tak pakai pun tak apa, kalau pakai pun tak apa. Tak ni, tak ada masalah. Dia tak timbul tajuk mesti. Ala kulli hal, apa benda-benda tadi pasal kes cara orang Arab bercakap ni. Cara mereka memanggil untuk panggil orang yang pak lain, panggilan nama tu sikit tak sedap. Kecuali anda paling tua. Anda paling tua dalam masyarakat tu, anda panggil orang lain panggil nama tak apa. Jadi, kalau sebaya tak padan. Jadi itu yang dipanggil Abu Abdullah. Nama dia Muhammad Ibn Sheikh anak pada Sheikh Al-Imam Al-Alim Al-Amil, anak kepada Imaduddin, gelaran lagi Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdasi. Abaqahullah SWT elokkan apa, kekalkan beliau. Ini kita ni orang yang sanad ni, dia orang tu maksudnya hidup lagi ketika dia sebut nama tu. Tapi dah matilah lah, nak kekal mana lagi. Okey. Kemudian dia kata qala, dia kata akhbarana Sheikh Imam Abu Fattuh. Itu pun gelaran juga. Okay. Muhammad bin Muhammad Al-Bakri qiraatan, ini bacaan kepadanya. Wa nahnu nasma'u, ketika dibaca dan kami dengar. Qala, dia kata akhbarana Sheikh Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad An-Nabhan, bin Nabhan Al-Ghanawi Ar-Raqi. Saya ijazah. Ijazah ni maksudnya bila seorang tu dibacakan, dia kata aku ijazahkan kau. Ijazah ni biasa dalam konteks kita, masyarakat kita sering ada orang tu ambil ijazah. Ijazah silat pun ada. Ijazah sekian ada kan? Ada orang ijazah serban. Ijazah ni sebenarnya dalam bahasa Arab atau kaedah dia, macam tuan-tuan pergi ke universiti, dia bagi ijazah. Ijazah tu maksudnya keizinan daripada guru anda bahawa anda boleh mengajar. Itu sebenarnya dipakai. Kalau tak ada, kalau ada sanad, tak ada ijazah, tak mengajar tak payah ambil. Buat apa? Saya ada ijazah. Ijazah untuk apa? Ijazah untuk menyampaikan. Adapun untuk beramal tak ada. Cuma orang kita, Melayu kita ada ijazah untuk beramal apa? Beramal dengan apa, zikir dan sebagainya. Itu salah. Sebab dalam konteks ni kata nak tahu salah tak salahnya, amal tak ambil ijazah jadi gila. Sebab para sahabat Nabi SAW, semua mereka ingat Allah Ta'ala, berzikir Allah Ta'ala, tak ada seorang pun gila. Ni kita ambil zikir jadi gila isim. Pelik tu. Quran kata ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengatakan Allah Ta'ala jadi tenang hati. Orang ni zikir jadi gila. Itu mustahil lah. Maksudnya bukan ajaran Nabi lah tu. Islam tak datang kecelaruan. Islam bukan datang untuk menggilakan orang. Islam datang untuk menjadikan orang waras. Kalau orang tu berzikir jadi gila, itu bukan Islam yang Nabi bawa. Confirm bukan Nabi bawa. Sebab para sahabat Nabi ratusan ribu ada. Maka ketika Nabi tunaikan Hajjatul Wada', Ibnu Hajar Asqalani kata jumlah sahabat ada ketika itu 100,000. Kan Nabi tunaikan haji terakhir Nabi, dan hari haji pertama dan terakhir Nabi, tahun ke-10 Hijrah. Tahun tu Nabi SAW tunaikan bersama para baginda SAW ada 100,000. 100,000 tadi tak seorang pun gila beramal dengan amalan Nabi tinggalkan. Datang kita beramal dengan tajam ajar Tok Guru, tak ambil ijazah jadi gila. Salah lah. So, ijazah sebenarnya anda ambil untuk layakkan anda mengajar. Cengguru kata saya ijazahkan awak, maksudnya boleh sampaikan. Adapun untuk ijazah untuk mendengar apa, untuk sekian tak ada. Untuk beramal tak ada. Tuan-tuan berwuduk berapa lama dah? Siapa pernah ambil ijazah wuduk? Angkat tangan. Wuduk dari kecil sampai sekarang pernah ambil ijazah wuduk? Tak sah nanti solat. Tak ada kan? Ini antara kefahaman yang kena betulkan balik. Sebab banyak orang kata salah faham ijazah ni. So ijazah tu maksudnya ijazah ni dia maksudnya guru tu kata aku benarkan korang. Sedang untuk sampaikan balik aku benar ijazah panggil. Okey. Ijazatan qala amba'ana, telah beritahu kami Imam Syekh Islam Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurashi Al-Hakkari rahimahullah qala, dia kata disebut berkenaan ni. Dia kata apa? Ini sanad dia. Sanad dia kepada Imam Syafi'i. Dia kata hadasana Abu Nas Ahmad bin Mahdi bin Sulaiman Al-Mukri. Dalam cerita kepada kami Abu Nas nama dia Ahmad bin Mahdi bin Sulaiman Al-Mukri. Akhbarana Abu Nas Abdul Wahab bin Abdullah Al-Mukri bin Dimashq. Dia bagi tahu kat Damsyik. Qala ambana qadi Abu Qasim Yusuf. Kami tahu kami qadi Abu Yusuf Abdul Qasim Yusuf bin Qasim bin Qasim Al-Miyanji bin Dimashq. Ni kadang-kadang kita tak usah pelik. Diorang punya gelar-gelaran ni, bangsa-bangsa yang ada tu, kadang-kadang tu bukan Arab asal pun. Kadang-kadang sempena tempat. Cahakari tu nama-nama pergunungan dekat Iraq. So, jadi bila kita kata nama-nama tempat tadi memang pelik lah. Tu ada orang kata macam Malaysia, Al-Bahanji lah. Al-apa kan? Dengan Al-Mari Alkohol je. Dia gelaran Al-Al ni kadang-kadang bersempena zaman tu orang nak kenal siapa. Ha, mana Abdullah, Allah mana? Abdullah Al sekian lah. Orang Melayu kita suka gelar tapi tak elok. Dogol lah. Man mana? Man Dogol. Man Benjol. Alah, Man Tempang. Dia gelaran itu. Orang Arab, dia kurang sikit pakai macam tu. Dia lebih kenakan tempat, benda-benda yang mulia lah. Jarang sangat lah. Kan? Ada kadang Al-A'raj lah. Yang Tempang ada juga. Jadi ala kulli hal, nama-nama ni jangan pelik sebutan dia tadi. Kadang-kadang kita tak boleh nak sebut sangat sebab dia bukan nama Arab sangat. Bukan nama tempat yang kadang jajahan Islam selepas daripada apa keluar perluasan Empire Islam, kawasan Bukhara dan sebagainya, nama-nama pelik lah. Macam kalau tuan-tuan tahu kan, keseluruhan ulama-ulama hadis yang menyampaikan, yang meriwayatkan hadis Nabi SAW, keseluruhan mereka bukannya orang Arab. Bukhari bukan asal Arab. Imam Muslim bukan asal Arab. Tirmizi bukan. Tirmiz bukan Arab. An-Nasa'i kan, Abu Daud As-Sajastani, Abu Daud As-Sajastani, mereka semua bukan asal Arab. Ini sebenarnya pembenaran sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim. Nabi pernah pegang Salman Farisi. Nabi kata, kalaulah iman berada di Suraya, iman berada di bintang kejora, akan mendapatkan iman tu orang macam ni. Jadi ada orang ingat ini pujian Nabi tentang Parsi. Ini pujian Parsi, tengok Parsi pijak kan? Tak, para ulama kata bukan. Ini pujian Nabi tentang orang ajam, orang bukan Arab. Yang memang betul selepas daripada zaman berkenaan, yang banyak berkhidmat untuk Islam bukan orang Arab. Bukan orang Arab, tapi dalam bahasa Arab lah. Mereka bukan cakap bahasa asing pula. Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, semua mereka ni bukan orang Arab. Tapi mereka bekerja untuk Islam lebih dahsyat daripada orang Arab sendiri. So, jadi Islam terjaga dengan mereka. Kita lihat macam-macam imam At-Tabari. At-Tabari bukan asal Arab. Qurtubi, Cordova. Qurtubi is Cordova, Spain. Kan? Jadi benda-benda ni kena faham. Jadi sabda Nabi tu dibetulkan. So nama-nama kadang pelik-pelik, nama tempat dan sebagainya, qabilah, kita usah pening kepala. Okay, baik. Dia kata bin Dimash qala qara'tu ala Husain bin Muhammad bin Ma'mun wa Abi Bakr al-Humaidi. Dibaca pada dua orang, tiga orang. Wa Ahmad bin Ali, qultu, aku cakap, haddathakum Ar-Rabi' bin Sulaiman. Telah cerita berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ni anak murid Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, fi risalatina, kita risalah beliau, Al-Misriyah di Mesir, ila Abdurrahman bin Mahdi. Ketika di Mesir, dia tulis, dia kata apa? Alhamdulillahilladzi la yu'addi syukru ni'matin min ni'amihi illa bini'mati minhu. Dia kata segala puji bagi Allah yang tidak akan menunaikan kesyukuran ni'matnya daripada nikmatnya melainkan dengan nikmatnya juga. Maksudnya sini, bila kita bersyukur kepada Allah Taala, kita syukur tu, syukur kita tu sebenarnya kurniaan Allah Taala juga. Setiap manusia bila dia bersyukur kepada Allah Taala, dia kena ingat syukur dia tadi kerana Allah Taala izinkan. Dia bukannya kerana dia pandai, dia bijak, dia sedar. Bahkan bila kita dapat mensyukuri nikmat Allah Taala, itu adalah nikmat juga. Mensyukuri nikmat Allah itu nikmat juga. Dan kita bila sedar tu nikmat lagi. Mana nikmat Allah Ta'ala ni silih berganti, tak pernah berhenti. Bahkan bila orang tu bersyukur pada nikmat Allah Ta'ala, kesyukuran dia tu juga nikmat Allah Ta'ala. Tak menunaikan, dia kata. Mana maksudnya, yang tujibu ala mu'addi madihi madi ni'amihi ni'amihi bi'ada'iha ni'matan hadisatan. Yang dia kata mewajibkan ke atas orang menunaikan apa yang lepas daripada nikmatnya dengan penunaian nikmat tersebut, itu sebagai nikmat baru pula. Dia kata, yang mewajibkan syukur baru pula. Mana bila dia bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala, syukur dia tadi dia kena, itu adalah nikmat, dia kena syukur lagi di atas nikmat kedua. Dan maksudnya tu sebab beliau telah kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah Ta'ala, kamu takkan boleh menghitungnya. Kamu takkan boleh menghitungnya. Okey. Dia kata, walai bulughul wasifuna kunha azamatihi, dan tidak akan sampai orang yang menyifatkan Allah Ta'ala, keadaan tentang Allah Ta'ala, keagungannya. Sebab tadi siapa boleh memberikan Allah Ta'ala sifat? Dia puji Allah Ta'ala yang tak ada siapa boleh menceritakan tentang sifat Allah Ta'ala ni sampai kepada keagungan Allah Ta'ala. Alladhi huwa kama wasafa nafsahu, yang Allah Ta'ala ni macam mana dia sifatkan diri dia sendiri. Kita boleh faham kalimah tapi tak tahu maksud. Kita tak tahu cara. Kalimah kita faham, cara tak tahu. Bila Allah Ta'ala kata dia mendengar. Mendengar Allah Ta'ala tak ada seumpamanya. Sebab kalau contoh macam bila disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata kalaulah semua manusia ni, manusia, jin, dalam hadis Sahih Muslim kan, kalau lah sekiranya semua makhluk Allah Ta'ala ni di atas satu pentas yang sama, Allah Ta'ala kata kamu semua di atas satu pentas yang sama, lalu manusia kamu, jin kamu, daripada awal sampai habis semua sekali minta aku hajat serentak, semua minta hajat serentak, maka aku akan tunaikan semua sekali dan tak hilang daripada kerajaanku, mungkin seperti jarum dicelupkan dalam lautan. Nanti dia ceritakan tajuk itu. Tapi para ulama kata dekat situ ada penjelasan tentang pendengaran Allah Ta'ala. Kita dengar sembang seorang, tak boleh sembang dengan dua. Cakap dengan seorang, cakap dengan awak, saya cakap dengan awak. Lepas tu jenis cakap juga. Serentak. Ketiga cakap juga. Hilanglah kita. Kita macam ulang balik. Ulang balik kan. Allah Ta'ala tak macam tu. Mana makhluk ni kalau semua sekali bercakap, dia mendengar. Tapi pendengaran ni bukan macam pendengaran kita. Sebab tu tak ada siapa boleh sifatkan kita faham kalimah dengar. Tapi tak faham cara dengarnya Allah Ta'ala macam mana. Sebab kita dengar satu dalam satu masa, satu orang. Lihat pun juga. Satu masa, satu orang, satu tempat. Allah Ta'ala tidak sedemikian. Tak ada siapa pun boleh menandingi Allah Ta'ala daripada sebagainya tersebut. Dan bahkan tak ada siapa boleh menyifatkan Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi tadi ceritakan, kita faham maksud. Tapi kita tak tahu cara. Mana, maksudnya dalam ramai-ramai itu bercakap, semua minta hajat daripada zaman Adam sampai kita yang terakhir sekali, atau daripada makhluk jin pertama sampai akhir sekali, minta pada Allah Ta'ala serentak. Allah tunaikan semua sekali, menunjukkan tak ada seorang pun terlepas, tak ada seorang tersilap. Ya Allah Ta'ala silap dengar. Kita kalau pergi kedai kan, minta apa? Minta makanan. Orang kedai tu kadang-kadang silap juga kan, 3-4 kali. Bagi tadi orang silap. Saya dengar abang tu kata roti bawang telur. Roti telur bawang, bawang telur, telur bawang. Okey, roti telur bawang. Dia cakap. Lepas tu kawan tu hantar roti kosong. Saya makan, saya tengah makan hantar kan. Lepas tu dia hantar. Lepas tu abang tu kata, bukan saya minta tadi roti telur bawang ke? Abang minta telur bawang eh? Cakap yang tu. Yang ramai orang datang kan. Jadi dia okey, patah balik kan. Saya kata saya dengar. Saya kata saya dengar. Dia minta tu waktu saya masuk kedai. Saya dengar abang tu kata pada dia, minta roti telur bawang. Jadi kadang-kadang biasalah kita dengar banyak, kita akan terlupa. Allah Ta'ala tak sedemikian. Sebab tu kenapa Imam Syafi'i kata, takkan siapa boleh menyifatkan Allah Ta'ala dengan keagungan dia. Kan? Realiti keagungan Allah Ta'ala tak siapa boleh sifatkan. Yang dia Allah Ta'ala ni macam mana disifatkan diri dia. Wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquhu. Dan dia mengatasi apa yang disifatkan akan ia oleh makhluknya. Makhluk sifat macam mana sekalipun takkan boleh sampai tahap tadi. Ya? Imam Syafi'i kata, ahmaduhu hamdan kama yambaghi likarami wajhi. Aku puji dia, aku muji Allah Ta'ala dengan pujian sebagaimana yang harus bagi kemuliaan wajahnya, wa izzati jalalihi, dan juga kemuliaan keagungannya. Wa astainuhu isti'anatan, dan aku minta pertolongan Allah Ta'ala dengan pertolongan. Man la haula wala quwwata lahu illa bihi, yang orang yang tiada keupayaan, tiada kekuatan kecuali dengan Allah Ta'ala sahaja. Wa astahdihi bihidayah bihudahu alladhi la yadhillu man an'ama bihi alaihi, dan aku minta hidayah pada dia ini Allah Ta'ala dengan hidayahnya yang takkan sesat sesiapa yang dikurniakan dengan hidayah berkenaan. Dan siapa orang kurniakan hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan. Wa astaghfiruhu, dan aku minta pengampunan Allah Ta'ala. Lima azlaftu wa akhartu istighfara man yukirru bi ubudiyatihi. Dia kata, dan aku minta pengampunan Allah Ta'ala bagi apa yang aku tersilap, bagi apa yang aku tergelincir dan juga apa yang aku terlewat, terlambat. Istighfar, aku nak istighfar orang yang mengakui dengan keubudiah, pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Nah, aku istighfar sebagai istighfar yang seorang yang mengaku tentang, memperakui ubudiah, pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Wa ya'lamu annahu la yaghfiru dhunubahu wa la yunjihi minhu illa huwa. Dan istighfar aku ni adalah istighfar orang yang tahu bahawa tiada boleh mengampunkan dosanya dan tidak juga menyelamatkannya daripada dosa tersebut kecuali dia, itu Allah Ta'ala. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahawa Tuhan bukan Allah yang disembah kecuali Allah Ta'ala. Wahdahu, hanya dia. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga bahawa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ini daripada apa yang dalam mukaddimah daripada risalah Imam Syafi'i, kitab risalah. Siapa-siapa belajar usul fiqh, kitab risalah Imam Syafi'i ini adalah benda yang mesti dibaca, dibelajar. Bahkan di antara kitab asal, kitab awal, para ulama kata Imam Abu Hanifah pernah mengarang tentang usul fiqh, ada kata itu. Tapi siapa-siapa yang itu tak jumpa pun kitab berkenaan. yang usul fiqh yang paling menjadi rujukan, dan siapa-siapa mengarang usul fiqh, dia adalah hanyalah mengikut Imam Syafi'i pada apa Imam Syafi'i karang. Ini ceritakan itu, eh. Baik. Dia kata, akhbarana Zahid Abu Tahir Ahmad bin Asim Al-Musili. Dia telah beritahu kami seorang yang zuhud. Nama dia gelaran dia Abu Tahir Ahmad bin Asim Al-Musili. Beritahu kepada kami, ambakna Abu Hasan Ali bin Qasim Al-Mukri bil Mausil. Dia beritahu kami kat Mausil. Mausil Iraq, eh. Yang kena bom dengan US beberapa kali tu. Itu tempat-tempat Ahli Sunnah sebenarnya. Kalau kita perhatikan banyak tempat macam dulu apa, Shiraz yang dekat Iran tu kan. Itu tempat-tempat Ahli Sunnah. Bahkan orang situ cakap Arab asalnya. Bukan cakap Parsi. Shirazi, Imam Shirazi di Asfahan. Kawasan-kawasan tu apa, tempat di mana ulama Islam menyebarkan agama asal dulu. Tapi sekarang tak ada dah. Pakai bahasa Parsi. Kalau anda cakap bahasa Arab, tak faham. Tapi itu tempat di mana Imam Shirazi dan apa Rahil Asfahani kan, yang berkarang kitab berkenaan apa tajuk apa makna kalimah-kalimah Al-Quran. Dia orang-orang tu mana di sana dulu bahasa Arab yang fasih tersebar dengan luas. Tapi bila kalau kita pergi sekarang tak cakap Arab dah. Ini benda-benda yang macam apa Syiah punya cara untuk bagi orang awam tidak faham Quran. Tak faham hadis sebab gunakan bahasa Parsi. Ini bahaya, eh, peninggalan. Tapi kita bukan orang Arab macam ni kan. Kena tanya ustaz jugalah. Kalau ikut pada asal, orang Arab sendiri pun boleh diselewengkan kalau dia tinggal bahasa Arab. Contohnya pergi macam di Mesir contohnya kan. Dia sebarkan zaman pemerintahan Perancis dahulu, diorang sebar penggunaan bahasa pasar, bahasa Ami. Bahasa Ami ni bukan bahasa asal, eh. Yang asal dulu para sahabat pergi sana nak tengok macam Sudan. Dia pakai bahasa Arab fusah. Berita dia cakap laju. Siapa boleh faham orang Sudan cakap bahasa berita laju, dia boleh faham bahasa Arab. Dia cakap bahasa laju, laju. Tapi bahasa fusah. Jadi kalau di Mesir ada timur tajuk ni, penggunaan bahasa pasar meluas, terutama pada zaman-zaman apa pemerintahan Perancis dahulu, sampai sekarang berjalan. Sampai kat orang Arab sendiri baca Quran tak faham. Tapi orang Arab kita cakap bahasa Quran pun dia tak faham. Kawan-kawan, jadi kawan-kawan saya cerita dulu, pergi ke Mesir untuk beli baldi. Baldi-baldi, timba. Kalau kita buka dalam Quran, kalimah tu ada. Dan kisah Yusuf. Kan bila-bila apa wajad sayyaratun, dan datanglah rombongan penyagaan. Fa'arsalu waridahum. Mereka pun utuskan tukang cedok air mereka. Fa'adla dalwah. Maka dia pun ulurkan apa? Dalwah. Mana baldi dia, timba dia. Lepas tu kan bila dia ulur-ulurkan, angkat-angkat nampak Yusuf. Qala ya bushra hadha ghulam. Eh, budak. Dia kata, ada budak pula keluar. Dia bukan keluar air, keluar budak. Dia macam nampak Yusuf dalam telaga. Yusuf naik Yusuf naik bila baldi. Dalwun, isi sendiri baldi. Budak dia pergi nak ambil kedai, tak dapat beli. Dalwun. Apa aku cakap apa, tak faham. Ini jauhnya manusia dari bahasa Arab yang asal. Itu jadi macam Asfahan, Mausil sebagainya. Ini tempat-tempat penyebaran ilmu Islam zaman dulu. Bila sejak-sejak penyerangan Tatar masuk, Mongol masuk, itu memanglah musnah kan. Banyak-banyak apa tamadun ilmu Islam ni musnah. Makan rosak bahasa Arab tu sangat teruk sekali. Okey, yang dikatakan Mausil, eh. Qala, dia kata, kata betul min kitab Ibn Hisham Al-Baldi, Al-Baladi. Aku tulis daripada tulisan Ibn Hisham Al-Baladi rahimahullah. Apa ditulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadha ma wasa bihi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ini apa yang diwasiatkan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sebab tu saya kata buku ni, potongan ni, satu buku lain dikarang. Dia tak tulis i'tiqad Imam Syafi'i. Tajuk dia wasiat Imam Syafi'i. Wasiat Imam Syafi'i. Sebab wasiat ni penting sebenarnya. Cuma orang kita banyak ingat wasiat hanya duit. Wasiatkan duit, bukan harta semata-mata. Bahkan pesanan untuk orang jadi baik pun adalah wasiat. Macam wasiat Ibrahim kepada anak-anak dia, Yaakub pada anak-anak dia, supaya apa dia kata, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaakub ya bunayya innallaha astaghfar lakumud din. Allah tak, wahai anak-anakku, Allah telah pilih untuk kamu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ni wasiatlah, bukan hanya harta. Cuma orang kadang-kadang ingatkan wasiat hanya harta. Semua para anbiya berwasiat. Tapi wasiat mereka adalah agama. Pesanan yang paling besar adalah agama. Orang kita wasiat harta sebab takut apa, takut nanti bergaduh. Tapi sebenarnya wasiat pun bergaduh juga. Tak puas hati kan, kenapa abah bagi kau lebih, kau bukan balik rumah pun. Ha, contohnya. Ini benda-benda bahaya kan. Tapi secara asasnya wasiat ni, pesanan apa dalam agama ni adalah di antara benda yang ni. Macam tu Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata kalaulah turun Quran hanya surah Al-As, cukup dah. Kan bila orang tengah kata apa wal as demi masa atau demi waktu asar, innal insana fi khusr, manusia dalam kerugian, illal ladina amanu wa amilus solih, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, mereka berpesan-pesan. Wasiatlah, mereka saling wasiat mewasiatkan dengan kebenaran, wasiat-wasiat dengan kesabaran. Maksudnya benda itu pesan-pesanan tadi ada di antara sifat yang Allah Taala suka pada kita. So ini pesanan Imam Syafi'i rahimahullah kepada anak murid dia, kepada orang lain, apa dia pesankan. Baik. Ha tu itu sanad baru. Sanad baru eh. Yang dia kata akhbarana Abu Mansur Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hasan bin Sahal bin Khalifah bin Sabbah Al-Baladi. Banyak nama sampai atuk kelima, keenam, ketujuh dapat. Kita Melayu kita biasa ingat berapa atuk? Empat kot biasa kan? Saya, kawan-kawan saya dulu dekat Yaman, ada 20 dia ingat. Tapi yelah, cerita dia kadang-kadang masalah nama tak macam nama kita. Nama dia Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad, 3-4 kali Ali Muhammad, aku pun ingat. Saya cakap dengan dia, kalau macam nama atuk aku, aku pun hafal. Dua nama dia Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad, 6 kali bin Muhammad bin Ali bin Abdul Aziz bin sekian bin sekian. Dia jauh-jauh sikit mungkinlah hilang, tapi pada asal tu nama sama, hilang 3-4 kali. Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad, 3-4 kali selang-selang. Macam Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, dia seorang apa cucu Muawiyah, nama dia apa Muawiyah, bapa dia Yazid, datuk dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu biasa selang-selang nama Muhammad bin Ali bin Muhammad kan. Itu biasa. Orang kita kan nama tak ingat dah, habis ingat kan empat. Tapi sebenarnya baguslah dia, kalau orang tu boleh nak buat kan. Cuma ialah Nabi pernah ingatkan, mungkin orang Melayu kita beramal dengan satu lagi, dengan sabda Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Siapa-siapa yang dilambatkan oleh amal yang dia buat di akhirat nanti, dia terlewat untuk hisap, tersangkut macam-macam kerana amal dia buat, takkan dicepatkan oleh nasab keturunan yang dia ada. Ini fakta lah Nabi sebut. Man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Barang siapa dilambatkan oleh amalan dia buat, takkan dicepatkan oleh keturunan, nasab keturunan dia. Jadi mungkin orang Melayu kita beramal dengan ini, wallahualam. Dan dari segi asas ni, tapi diorang kat sana ni memang jagalah keturunan tu, siapa anak siapa. Bahkan ada kawan saya seorang, dia pergi ke apa, bapak dia memang berhijrah di sana daripada Hadramaut. Dia pergi jumpa salah seorang apa syekh kat sana, ada pegang buku leja besar. Buku besar buka-buka tu kan, ada nama bapak dia. Bapak dia tulis kat situ ada footnote apa? Hijrah ke Jawa. Pindah ke Jawa. Dia nak sambung nama dia boleh. Bawa surat pada anak, nanti dia sambung. Anak siapa-siapa-siapa. Ini cara dia orang jaga keturunan, nasab keturunan. Kita orang Melayu kita bukan tak penting keturunan. Mungkin kita pegang pada hadis Nabi satu lagi lah. Kita sangka baik dengan orang Melayu kan. Empat orang je dia ingat. Lain tak ingat dah. Kan? Pasal kita kepentingan sebenar adalah masalah takwa. Bukan masalah keturunan. Kan? Keturunan kita tak selamatkan kita. Kalau kita lambat amal kita, lambat dihisap, lambat dapat lepas ke syurga kerana amal kita buat, takkan dicepatkan kita oleh nasab keturunan yang kita ada. Okay. Dia kata, hadasani, tak cerita kepadaku jaddi, datuk dia, Muhammad bin Hasan bin Khalifah. Qala ambana Abu Ali al-Husain bin Hisham bin Umar al-Baladi. Qala, beliau kata, hadihi wasiatu Imam Muhammad bin Izzah Syafi'i radhiallahu anhu. Ini radhiallahu anhu ni, kita banyak sebut pada para sahabat. Ya, tapi para ulama' kata tak salah untuk dilafazkan kepada orang lain. Cuma jarang-jarang kita dengar. Normally kita gunakan radhiallahu anhu ni kepada Ali bin Abi Talib, Umar bin Khattab, kan, Abu Bakar Siddiq, kita kata radhiallahu anhu. Sebab kenapa para sahabat dilafazkan sedemikian? Allah Taala sebut dalam Quran macam tu, radhiallahu anhum. So Allah Taala kata wasabiqunal awwalun, ayat 100 surah Taubah, wasabiqunal awwalun, dan orang mula-mula yang awal-awal ini masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dengan muhajirin wal ansar, walladzina taba'uhum, yang siapa ikut mereka dengan baik, radhiallahu anhum wa radu'an. Allah Taala sebut dalam ayat lain apa, dalam surah yang lain, surah Muhammad, laqad radallahu, Allah Ta'ala redha terhadap anil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, idh yubai'unaka tahta syajarah, kita mereka bai'ah engkau yang Muhammad di bawah pokok yang dekat Hudaybiyah. Yang orang sibuk cari tak jumpa pokok tu kan. Pokok tu sebenarnya bukan setakat kita tak tahu, sahabat Nabi tak tahu. Pada zaman diorang datang ni, diorang tersekat untuk masuk Mekah tahun ke-6 Hijrah. Jadi dia orang bai'ah Nabi SAW. Osman dihantar masuk Mekah. Kalau Osman mati, dibunuh, macam-macam apa berita yang datang, dia orang akan masuk Mekah berperang walaupun peralatan tak cukup. Janji dia, dia ambil janji. Dan Nabi bai'ah seorang-seorang eh. Tak ada bai'ah style pegang-pegang apa letrik tak ada. Nabi salam seorang-seorang datang. Bai'ah Nabi SAW. Sampai ada seorang sahabat tu, "Ya Rasulullah, aku dah bai'ah tadi. Mari sekali lagi." Dia panggil. Ratusan orang datang, ada sebut 1,400 orang, ada kata 1,500 orang yang datang tu, Nabi bai'ah seorang-seorang. Ada, jadi bai'ah dia pokok tu kan. Bukan bai'ah seorang pegang-pegang tau. Pegang-pegang, okay, saya pegang awak, awak pegang saya, letrek. Tak ada. Seorang-seorang Nabi bai'ah. 1,000 lebih orang tu, Nabi bai'ah seorang demi seorang. Sampaikan, okay, jadi bai'ah itu dipanggil bai'ah turiduan. Sebab apa? Sebab Nabi bai'ah para sahabat, dan Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala redha siapa yang bai'ah Nabi SAW. Seperti yang kenapa kita gelar para sahabat radhiallahu anhum. Tapi pokok tersebut hilang, bukan hilang, tak diketahui oleh mereka. Tahun ni diorang ni, tahun depan diorang umrah qadha. Ketika datang, seorang pun tak ingat pokok mana satu. Waktu Umar bin Khattab radhiallahu anhu, ketika mana zaman pemerintahan beliau, bila mana apa ada orang berkumpul dekat Hudaibiyah tu, dekat pokok tertentu, dan solat di situ. Umar tanya, "Apa ni?" Dia kata, "Ya Amirul Mukminin, kau tak tahu ke, inilah pokok Nabi janji dengan para sahabat." Umar kata, "Barang siapa sampai sini kan, apa sampai sini waktu solat, solat tak apa. Siapa tidak, jalan." Lepas tu Umar esok ke, keesokan harinya dihantar pekerja dia, pembantu dia, pergi tebang pokok tu. Lepas tu semua orang tahu pokok dah kena tebang. Pokok mana satu? Wallahu a'lam. Pokok yang orang kumpul tu tebanglah. Ini nak fahamkan cara para, macam Imam Nawawi rahimahullah kata, ini cara para sahabat menjaga, Allah Ta'ala jaga para sahabat daripada perbuatan syirik. Syirik. Mana kalau semua gulik-gulik pokok sebut, habislah. Bila pokok hilang, musnahlah kita. Okey, habislah kita. Okey. Baik. Dia kata apa? Okey, wasiat Imam Syafi'i radhiallahu anhu, dia kata, okey, redha ni kita kata pada umumnya boleh pakai, sebab Nabi pernah Allahumma gunakan redha ni, tak ni, tak ada masalah, boleh pakai. So memang benda-benda ni, tapi normally para ulama elakkan. Dia letak biasa radhiallahu anhu ni untuk para sahabat Nabi SAW. Yang lain ni kurang sikit, rahimahullah ke, normally macam tu. Tapi para ulama kadang gunakan juga. Okey. Baik. Dia kata apa? Awsa annahu, Imam Syafi'i, yeah, dia kata wasiat annahu yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahawa Imam Syafi'i berwasiat bahawa tiada Tuhan. Dia bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan hanya dia tiada sekutu baginya. Hanya dia tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan Muhammad itu adalah hamba Allah Ta'ala dan utusannya. Okey, jadi Imam Syafi'i dalam wasiat ni, dia mulakan dengan syahadah. Itu la ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah, kerana ia adalah kepentingan pertama dia mulakan, kerana awal wajib seorang manusia itulah syahadah. Okey. Berkata al-Alamah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dan syarah beliau, syarah Tahawiyah beliau, awal wajib yang wajib ke atas seorang mukallaf itu adalah penyaksian bahawa Tuhan melainkan Allah. Tidak ada sebarang bertujuan lafaz tadi untuk pemerhatian, bukan untuk tujuan pemerhatian, untuk benda ni falsafah, bukan nazar, bukan pandangan, dia adalah pengisytiharan jazam. Dia bukan benda pandangan, saya rasa Allah Ta'ala, bukan ini, bukan tujuan kita lafazkan syahadah. Dia kata, dan tidak juga syak, tak ada ragu. Macam mana dia kata, macam dia dikatakan oleh kata-kata apa orang-orang yang kamahia akwal li arbabil kalam al-madhmum, macam mana yang datang dalam kata-kata golongan ahli kalam yang tercela. Pasal orang ahli kalam ni paling syak. Tuan-tuan kan, tuan-tuan lihat kan, kita tengok orang tu takbir solat takbiratul ihram tak lepas, dia Allah kan. Ini kes sebab dia ilmu kalam lah. Kadang tuan-tuan pergi ambil wuduk, was-was, air jatuh balik, alamak habislah kita kan. Kadang kita ambil wuduk kan. Ni contoh saya nak bagi. Sebab okey. Bila kita belajar tentang air mustakmal, memang menadah air untuk wuduk sekali lagi tak dibuat. Nabi tak buat, para sahabat tak buat. Tapi percikkan air daripada wuduk kita atau mandi kita jatuh balik dalam bekas, ia tak mengubah apa-apa. Sebab Nabi SAW mandi dengan isteri dia daripada besin yang kecil. Berebut-rebut air. Kalau mandi macam tu agak-agak jatuh tak balik air dalam bekas. Jatuh kan? Tapi Nabi tak kisah, Nabi tak hirau. Yang kita hirau kenapa? Pening kepala tau. Macam dulu nak ambil mandi wajib, gitu ha. Dah sedok ni. Lari pergi tu ha. Kan? Nampak tak? Ini kes sebab ilmu kalam lah ni. Punya kerja. Orang jadi was-was. Pada dibahaskan. Habis air tu kau dah jatuh ni, apa hukumnya? Kau Nabi tak sibuk. Aku sibuk apa? Saja tadah Nabi tak buat. Lepas tu kemudian macam Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia ambil wuduk, kan? Dari bekas, dia celup. Bahkan sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun, tangan kita sebagai gayung tak memberi kesan pada air. Bahkan orang tak bahaskan pun air jatuh ni kan, bila kita ambil air untuk muka, kemudian kita celup lagi untuk tangan pula. Macam mana air lebihan tadi? Orang tak bincang pun. Tapi bila ahli kalam masuk dalam fiqah, pening kepala. Ini dalam fiqah. Bila saya katakan, bila saya ceritakan benda ni kan, bila bekas air tu celup, memang tak ada pun. Bahkan dalam kita buka dalam kitab Mughni Ibn Qudam, Mughni Muhtaj, ataupun kita buka Iqna, kan, Khatib Syarbi ni, semua kata asalkan air tu masih nak dipakai, tak mustakmal lagi. Kalau jatuh ke tanah, kita kutip tajuk lain. Itu yang masalah sebenar. Yang mana terpercik, dimaafkan, tak ada masalah. Datang kita, habislah air mustakmal. Pasal kadang ambil uduk dekat apa, dekat tepi pili kan, kita tadah macam ni. Kawan sebelah gitu ha, dia empas air kat muka dia. Lepas tu masuk dalam kita punya tadahan, buang sambil tengok, tadah balik. Nak ni lagi, kawan ni pecek lagi kan. Jadi last sekali was-was. Nak ambil uduk was-was, ibadat was-was, sampai lain sekali kita rasa ibadat kita tak terima. Hasil dia nanti kita akan rasa doa tak terima. Hasil dia nanti kita akan mula bergantung doa orang lain. Jauh tau, sikit je benda ni. Kita rosakkan amal ibadat orang, last sekali tak payah buat, last sekali tak betul, last sekali Allah tak dengar doa kita, last sekali tak berdoa. Sanggup tak berdoa sebab apa? Allah tak dengar doa saya sebab duduk saya pun tak betul lagi. Ada separuh tu lagi yang saya dengar, yang geng-geng apa, was-waskan orang ni kan. Dia kata basuh punggung pun kena betul. Saya kata macam mana basuh punggung? Basuh punggung lah. Basuh punggung pun tak betul. Sebab dia kata kena buat macam, dia kena korek dulu lah dalam tu kalau. Saya kata pahal. Dia kata pasal tak ada sikit pun dekat situ najis. Lepas tu kalau Nabi SAW gunakan benda kesat, batu, ada bekas dia tak? Agak-agak. Lepas tu, dia kena faham ya, benda ni macam ni, kadang-kadang menjadi was-was. Sebab kes tadi lah ilmu kalam. Itu dalam bab fiqah. Bayangkan bab masalah tauhid. Masuk ilmu kalam dan tauhid, Allahu Akbar. Orang tak pernah ni. Bahkan separuh tu belajar ilmu-ilmu hakikat lah, marifat dan sebagainya, tak solat. Kenapa tak solat? Tak nak syirik. Ha? Kita pening kepala. Apa dia? Tak nak syirik. Jadi tak solat lah. Ha? Tak solat, tak nak syirik. Mana ruang dia? Di mana ruang anda tinggalkan arahan Allah Ta'ala dan anda jadi seorang yang tauhid? Saya tauhid sebenar-benarnya. Pelik tu. Ini masalah sebenar. Sebab tu kenapa dia kata kat sini, ahli kalam dia kata, yang kita kata la ilaha illallah tadi adalah pengisytiharan. Bukan tak ada keraguan dan tidak ada sebarang pandangan-pandangan. Tak ada. Tak ada kita nak berbincang bahas, tak ada. Kita semua nak lafazkan tadi untuk kerana pengisytiharan kita yang sebenar, yang jauh daripada sebarang kata-kata ahli kalam yang tercela. Okay. Bahkan para imam salafus salih dahulu, semua mereka bersepakat bahawa perkara pertama diperintahkan seorang hamba adalah syuruh syahadah. Syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan siapa buat perkara tersebut sebelum balik, dia tak diperintahkan untuk barui. Kalau dia dah syahadah kita kecil kan, dah ajar, tak payah dah besar nanti syahadah balik. Tapi kita time nikah hasil syahadah balik lah. Asyhadu an la ilaha illallah kan. Tapi kadang ada jugalah. Mungkin dalam mazhab Syafi'i ni pasal tajuk dia, takut orang-orang ni dah buat benda bukan, yang mungkin merosakkan akidah. Maka dia suruh syahadah balik. Ni panggil play safe lah. Kod-kod kan. Imam wali ah ha, syahadah istighfar dulu. Kawan ibu lah, astagfirullah kan. Nak baca doa kunut. Ah ha, itu masalah lagilah. Jadi benda macam ni sebenarnya kadang-kadang dibuat oleh para ulama penjagaan dia. Tapi syahadah dia tak salah lah. Kita syahadah bila masa pun membarui syahadah kita tak salah. Cuma bukanlah dengan keraguan. Macam kita kan solat sunat, solat. Lepas tu kita ragu kita sah ke tidak. Lepas tu solat lagi. Apa sal? Saya dua kata pergi umrah, lepas tu kemudian rasa tak puas hati. Tu pergi mana? Umrah lagi. Lepas tu umrah lagi. Kenapa? Was-was lagi. Lepas tu solat. Aku 10 tak keluar rumah. Sebab apa? Masih lagi solat. Abang kau mana? Ada dalam rumah pakcik. Dia buat apa? Solat subuh. Tak habis lagi. Dia was-was. Dia was-was solat lagi. Mana boleh macam tu? Ini basic yang kena faham tau. Dalam Islam ni tak ada. Kita dapat banyak tu, buat benda lain pula. Solat sunat dan sebagainya. Gantikan apa yang terlepas. Bukan ulang balik benda yang sama. Tak ada was-was dalam perkara tersebut. Ini dalam masalah fiqh. Dalam masalah apa? Masalah akidah lagi dahsyat. Sebab tu Imam Al-Juwayni rahimahullah, dia guru Imam Al-Ghazali, dan dia dulu memang terlibat dengan ilmu kalam. Dia kata tak ada siapa paling syak dan sangka, apa, paling ragu-ragu ketika kematian berbanding ahli kalam. Mana malaikat datang nak mencabut nyawa pun dia masih was-was lagi. Betul ke tidak, ya ke tidak, kalau ni, kalau tu, kalau sikit. Dia kalau-kalau banyak. Dia banyak kalau. Malaikat datang nak cabut nyawa pun masih lagi sibuk kalau-kalau. Kalau ni macam mana, kalau tu macam mana. Nah, ini masalah yang kita kata bahaya. Sebab kita bukan kerja kita untuk berkalau. Dari Allah Ta'ala penurunan wahyu ke atas Nabi, penyampaian ke atas kita, penerimaan, bukan persoalan. Bukan mempersoalkan dan membanyakkan bahas. Banyak orang yang bab ilmu kalam tadi, dia bahaskan banyak sangat. Mula sekali buat amal semuanya was-was. Wuduk was-was, solat was-was. Sekali, ha, tu takbir-takbir tak lepas. Ahli kalam ni macam ni. Bila kita lihat, sebenarnya, sebab ahli kalam kita dalam umat Islam ni, kita tak ada ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu falsafah. Falsafah Greek. Macam Aristotle punya fahaman, Plato punya fahaman, dalam menentukan apa itu benar, apa itu salah. Apa hak dan batil. So, bila ilmu kalam ni, dia asalnya bukan Islam punya. Memang kita tahu lah, para Nabi, Nabi tak pernah ajar kita kena belajar ilmu kalam. Macam ada orang kata nak pandai fiqah kena belajar mantik. Mantik ni cabang ilmu kalam tadi lah. Yang mana ilmu kalam tadi, dia asalnya kafir. Ilmu kafir diislamkan zaman Imam Ghazali. So, kaedah pemikiran cara ilmu kalam bahas, ilmu kalam bahas, digunakan untuk pemahaman mengenal Allah Ta'ala. Okay? Digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Allah, Allah SWT Tuhan kita, stop situ. Dia kata kenal zat dia macam mana, kalau dekat sini macam mana, kalau begini macam mana. Dia akan bahas panjang lebar. Itu bagi ilmu kalam. Ilmu kalam ni perbahasan dia sebenarnya dia pergi logik. Banyak kita dengar kan macam Mu'tazilah dan sebagainya. Dia pasal pergantungan mereka ilmu kalam dalam memahami sifat-sifat Allah SWT. Dia nak faham Allah Ta'ala, nak faham syurga neraka. Ini semua sekali. Maka kena separuh tu dia kata Allah tak adil kalau. Macam geng Mu'tazilah eh. Dia kata kalaulah Allah Ta'ala dah ada takdir, kan, dah tentukan semua benda, maka apa guna kita amal? Dia sibuk. Sedangkan kita dituntut untuk beramal. Pemberitahuan Nabi kepada kita, ya Allah Ta'ala tentukan segala-galanya, mengetahui segala-galanya, bukan bermaksud kita boleh tinggalkan amal. Sebab itu para sahabat Nabi, tak ada seorang pun yang faham, belajar agama, tinggal ibadat. Kita punya masyarakat, belajar agama, tinggal ibadat. Pelik tak? Dia macam solat tak betul lagi. Selagi syirik tak boleh solat. Pasal kan kita dengar macam apa, macam kes apa, dia bincangkan nak masalah alam ni, apa asal usul dia. Kita tahu Allah Ta'ala jadikan kun fayakun. Dia kata jadi maka jadilah. Yang gang ni dibahas, apa bahan yang dikatakan? Allah Ta'ala kata pada siapa? Sebab when you say kun, you have to say to something. Kena cakap sebab benda. Contoh macam, hey, jadilah engkau. Apa engkau yang jadi ni? Kata. Jadi dia bahas ni. Ada saya jumpa geng-geng ni, geng makrifat. Dia kata apa? Zat. Ada separuh tu kata Nur Muhammad. Ada kata Nur ini yang kita tonton dengar ni. Dan sampai-sampai kita tengok benda ni pun, ni Allah, ni Allah, ni Allah. Sampai last kali yang saya kata, saya jumpa yang kata tak nak solat. Dia kata apa? Ustaz, kalau dah semua ni Allah kan, luar satu, dalam satu tak boleh. So kalau dalam hati kita ada Allah, luar Allah, kita sujud pada siapa? Ha, tu dia kata syirik tu. Yang tu tak solat tu. Tapi kelakarnya yang kita fahamkan, tengok, para sahabat seorang pun tak pening kepala. Semua Nabi solat. Sampai mati, Umar perut terbelah. Dia kena tikam. Umar kena tikam. Kita orang tikam Umar tu, perut dia terbelah kan. Dia jatuh, tumbang. Lepas dia orang dah habis solat, dia orang datang jumpa dia kan. Dia tanya, pertama soalan dia tanya, orang ramai dah solat ke belum? Yang kata dah solat, dah selesai dah. Kan Abdul Rahman bin Auf jadi imam. Lepas tu dia minta air wuduk nak solat lagi. Kita ni kan, mula start. Darah tu macam mana? Najis ni. Kan kita panjang bahas, tak beramal pun. Ini bahaya dia. Sebab tu ilmu kalam ni adalah macam disebutkan kat sini. Dia memang menyebabkan orang tu jadi was-was. Tu saya kata bila tuan-tuan was-was tadi kan, macam air wuduk tadi. Kita ada hadis Nabi. Nabi mandi dalam satu besen dengan isteri dia, rebut-rebut air, percik balik, Nabi tak kisah. Kita patut tak kisah. Bukan kita tadah air untuk wuduk lagi. Memang orang tadah, orang takkan nak tadah. Kalau kita dah kumuh-kumuh gitu kan, kemudian kejap lagi nak pakai zuhur kan, air kita luweh, basuh kaki pakai zuhur kan. Lepas tu kalau tu campur asar pakai bila subuh besok. Kita kita pun jijik kan. Kalau kita dah luih nak telan balik pun tak nak. Kita dah apa tu? Bismillah. Boleh? Okay, ni nak wuduk pula. Memang takkan kita buat lah. Sebenarnya. Mustahil kita akan buat. So, jadi secara basic dia, kalau kita perhatikan sini, benda ni yang jadi panjang lebar bincang tadi, bab berkenaan dengan bismillah 7 hari 7 malam, tak habis. Sebab ilmu kalam lah. Dia panjang lebarkan dia ini dan sebagainya. Sedangkan kita dah belajar untuk beramal. Contoh bismillah tadi. Pada apa? Nak keluar rumah, baca bismillah. Nak buka paip, baca bismillah. Nak pergi sekian, baca bismillah. Tak, itulah kita je. Itu yang kita kita amal. Bukan sibuk bar tu apa. Kan dia nak cerita wali-wali songor kan. Saya tak nak ilmu semua. Saya nak ilmu titik bar. Ha? Lepas tu kelakar. Dia ada kelakar. Kalau huruf orang Arab, asal bar tak ada titik. Dia tak ada titik. Titik dan baris dalam bahasa Arab ni ditambah macam titik eh. Ditambah pada oleh Khalid bin Ahmad Al-Farahidi yang lahir tahun 100 Hijrah, mati 170. So, bahasa Arab asal togel tau. Kalau saya di projector saya tunjuk kat sini. Togel, tak ada titik, tak ada baris. So, awak bincang titik bar pasal. Titik bar datang kemudian tau. Ratusan tahun lepas daripada Nabi baru bincang titik bar. Saya tak nak ilmu semua. Saya nak titik bar je. Kawan tu macam, kalau tak ada titik macam mana? Titik ni untuk kita tau. Dia panggil ajab. Dia mu'jam. Kan? Mu'jam, even kamus mu'jam tu. Actually mu'jam tu untuk orang ajam. Orang Arab mana berjalan pakai kamus? Kita orang Melayu, awak jalan-jalan pakai kamus? Pergi-pergi kedai nak beli barang. Encik sambang saya, kamus mana? Kita buka kamus. Mana ada? Kita pakai kamus. Orang Arab tak pakai kamus. Yang pakai kamus ni orang ajam. Bahkan ba, bila sebut ba mu'jamah, ba titik satu. Lepas tu ta tasniah, ta titik dua. Dia sebut macam tu pasal orang Arab tak pakai titik. Datang kita, saya tak nak ilmu semua Quran, saya nak titik ba je. Ini kadang-kadang perbahasan yang panjang lebar, yang kadang-kadang tak memberi faedah pun. Last sekali kan orang makin pening agama. Last sekali tak beramal pun. Ini bahaya. Itu sebab ilmu kalam ni dia lebih perbahasan. Dia macam bila sebut macam ni dia macam tapi. Ini ahli kalam. Kita umat Islam belajar untuk beramal. Sebab tu Az-Zuhri apa rahimahullah yang saya sebut tadi kan, dari Allah penerimaan, dari Allah penurunan ke atas Nabi penyampaian, kata kita penerimaan. Kata-kata ni dilafazkan oleh Az-Zuhri. Dia ni tak teman sekelas kepada Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Kan apa dia pernah orang, seorang lelaki datang jumpa dia. Soalan dia tanya sini. Dia kata Nabi ada sebut laisa minna, bukan golongan kami. Tapi Nabi sebutnya tu dia ambil pecah kepada tiga benda. Ada empat tajuk. Ada tiga tajuk. Nabi kata laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan golongan kami orang yang tak hormati orang tua kami, tak belas kasihan pada orang muda kami. Bukan golongan kami. Satu. Kemudian laisa minna, bukan golongan kami, man darabal hudud wa syaqqal juyub. Bukan golongan kami orang yang melempang-lempang pipi dan koyak baju dan menyeru dengan seruan jahiliah ketika berlaku musibah. Berlaku musibah kan, ayo ma koyak baju kan. Zaman dulu macam tu kan, nangis sebagainya. Even orang Cina ada menangis bayar lagi. Makin sedih makin bagus kan. Jadi macam kan, dan Islam tak boleh. Kan kematian berlaku, mengalir air mata tak boleh buat apa. Tapi meraung-raung, meratap tak dibenarkan, haram. Okay. Jadi dia kata bukan golongan kami. Jadi this guy jumpa, dia ada satu lagi hadis, bukan golongan kami siapa acu senjata pada kami. Bukan golongan kami. Okay. Kalau kita cuba nak fikir, betul ada beza. Bukan golongan kami pertama tadi, bukan golongan kami siapa tak menghormati orang tua kami, belas kasihan pada orang muda kami. Bukan golongan kami, Nabi sebut itu. Itu dan berakhlak. Adab. Okay. Yang kedua, bukan golongan kami yang tepuk-tepuk pipi koyak baju ni, berlambab iman dengan qadar. Kita meraung, meratap. Jadi macam tak setuju dengan ketentuan Allah Ta'ala. So ini bab qadar. Yang satu lagi bab kena keselamatan. Acu-acu senjata, tak boleh, haram. Kan, walaupun senjata tadi kita ni, menyacu senjata adalah haram. So bila kita gabungkan cerita tiga tadi, semua Nabi kata laisa minna. So orang ni, orang muda ni, dia datang tanya pada Az-Zuhri, dia nak tahu apa beza-beza kalimah tadi. Macam kita terangkan lah. Tapi Az-Zuhri diam. Dia diam sebentar. Mungkin pasal lelaki ni memang suka tanya soalan macam tu. Dia kata, apa beza-beza dia? Macam dalam Quran ada kalimah ithmun, zanbun, khati'ah. Semua maksud kesalahan, dosa. Dia kata, kenapa kat sini zanbun? Kenapa kat sini ithmun? Dia tanya, kenapa Allah Ta'ala turunkan? Kau tanya macam mana? Jawab. Jadi orang tanya soalan macam tu. Jadi Az-Zuhri tak pandang muka lelaki ni, dia diam. Dia tunduk. Lepas dia angkat kepala, dia kata, dari Allah penurunan wahyu. Ke atas Nabi, penyampaian. Ke atas kita, penerimaan. Bukan kerja kita argue. Bahas-bahas panjang lebar, lepas tu tak amal. Belajar ni, ni maksud ni, maksud ni. Tapi semua kita buat. Acuh senjata kita buat. Tak hormat orang tua kita buat. Tapi, balik pada asal semua tadi. Kalau mana satu ini bab akhlak ke, ini bab keselamatan ke, ini bab berkenaan iman qadar ke, semua adalah haram. Settle kan? Tak usah buat lah. Tapi mana lagi teruk? Kadang-kadang kita jumpa orang macam ni. Minta maaf lah, kita baru perkenalan kali pertama. Saya ceritakan betul. Memang ada kadang-kadang orang belajar agama, datang jumpa ustaz, tanya soalan macam tu. Dia tanya lagi. Betul, dia kata mana lagi bagus? Contoh macam kita kata tentang solat malam. Nabi kata solat malam dua-dua-dua-dua. Betul? Masna-masna. Solat lain masna-masna. Solat malam dua-dua-dua-dua. Tapi Nabi sendiri pernah buat 4 satu salam. 8 rakaat 1 salam. 5 rakaat 1 salam. Lepas tu datang akak ni. Ustaz, mana lagi baik? Saya kata mana-mana kak? Yelah, mana lagi afdol? Okay. Bila saya kata apa? Saya kata yang Nabi suruh lah. Yang Nabi lafazkan. Dan perbuatan Nabi tu keharusan. Tapi kan Nabi kan, dia argue lagi. Kan Nabi kan yang terbaik. Kita jenuh, kita dah jawab dah. Sebab dalam perbuatan Nabi punya ikutan kita pada Nabi, dua sudut. Satu, kata-kata atau perbuatan. Kalau kita ada dua benda, kata-kata dan perbuatan, kita dahulukan kata-kata berbanding perbuatan. Contoh, Nabi kata jangan makan, jangan minum berdiri. Tapi Nabi dia pernah minum berdiri. So satu perbuatan Nabi pernah buat. Yang Ali kata aku nampak Nabi minum berdiri. Satu lagi, arahan. So kita dahulukan apa? Arahan. Sebab yang Nabi buat tadi untuk keharusan saja. Kalau terpaksa perlu untuk berdiri, maka tak apa. Kalau terpaksa kena berdiri, tak apa. So ada separuh tempat dia buat apa, saya ingat tu apa, ni apa, geng makan kat hotel ni kan. Apa ada kerutaan mana tu, dia ajak orang ramai. Lepas tu dia tak sediakan meja kursi tau. Dia sediakan meja tegak. Mana orang datang, ada meja berdiri, meja tu kan. So minum sambil berdiri. Makan pun berdiri. Dia sediakan meja. Pelik juga kan, ni masalah kan. Kalau kedutaan bukan-bukan negara kafir, faham lah. Negara Islam pun buat juga. Makan berdiri kan. Macam apa hal? Supaya kalau tak duduk dia kan, orang, supaya orang saling kenal-menal diri tu. Kalau anda kata ada kursi meja, kita tak boleh galih ni kursi meja kita. Kalau kita terpaksa duduk kan, kat meja sekian, kat tempat berdiri sekian, mungkin orang ni kita tak duduk meja sekali. Kita duduk kat situ, bertemu dengan dia bersimbang. Maka berbual-bual lah kita. Allahuakbar, kaedah tu kan. Tapi faham tak? Jadi daripada haram jadi makruh saja, harus boleh buat, tak ada salah. Sebab tu kita dalam masalah amal, Nabi ada perintah, Nabi ada buat. Kita tengok perintah Nabi. Sebab apa Nabi buat tadi untuk keharusan sahaja. Sebab Nabi SAW pada masalah pilihan, dia akan pilih untuk kita benda paling ringan. Untuk perbuatan, Nabi SAW akan buat kadang-kadang benda tu kita tak mampu nak buat. Macam satu rakaat, Nabi baca sampai apa? Sampai 4 juzuk. Kan baca Al-Baqarah, Al-Imran, masuk An-Nisa. Nabi buat untuk keharusan. Kalau anda mampu, sila, tak apa. Tapi untuk kata beratkan diri, tak. Nabi pesan pada para imam untuk baca pendek. Pagi saya dengar ada seorang ustaz tu kelakar. Dia kata Tamim Ad-Dari sahabat Nabi SAW, dalam satu rakaat tu subuh tu, dan 2 rakaat subuh khatamkan Quran. Maksudnya Zuhur tak habis lagi dah ni. Ni dia pukul 10 ni tengah solat lagi. Awak baca Al-Baqarah saja kalau paling laju pun 2 jam. 2 jam setengah. Ini masalah. Ini celah. Kita sayang para sahabat. Tapi dari sahabat Nabi. Bila kita sebut tentang sahabat tadi, jangan kita melampau sebut benda yang tak ada, tak betul. Kan pelik kan? Ini benda ni. Memang kalau orang tu baca Quran saja sehari semalam boleh. Dia berhenti sekejap solat lepas tu baca balik. Memang boleh. Memulih habis satu hari. Sehari semalam sampai malam. Tapi tak adalah bercampur dengan orang belajar, kita tak ada, tak boleh. Bini datang jumpa pun tak pandang. Baca Quran je. Boleh. Tapi masalah sekarang ni, ni dalam rakaat solat dia kata, kawan tu khatamkan Quran. Saya macam biar benda, tapi tak ada, kita kacau lah. Kan? Datang-datang melintah orang, kita kacau kan, orang kata apa pula. Tapi pelik kan? Ini contoh-contoh. Kadang-kadang benda-benda pelik berlaku. Jadi, ala kulihat balik pada asal kan. Bila kes tadi kita sebut tentang ilmu kalam tadi, ahli kalam ni, dia sebenarnya ilmu kalam ni, ia filosofi. Falsafah Yunani, Greek. Diislamkan, dipanggil ilmu kalam. Itu kadang-kadang bila orang tu bercakap banyak kan, tanya lepas tanya-tanya kan. Kita kadang bimbang, dia bukan ni. Kadang-kadang saya bila orang tanya soalan tadi macam kes solat malam, saya nak tanya, dah start solat belum? Kan tanya, mana dua bagus? Dua ke empat? Dua ke empat ke lapan? Kita nak je tanya, dah start buat ke belum? Kan? Tak start buat lagi, buat nak tahu je. Kadang-kadang ada orang kita suka belajar untuk tahu saja. Islam punya ilmu untuk amal, bukan untuk tahu. Kita belajar tafsir ke, hadis ke, fiqh dan sebagainya untuk kita beramal, bukan untuk pengetahuan saja. Kadang-kadang untuk pengetahuan saja, for the sake of knowledge, kita mungkin akan belagak. Kita tahu orang tak tahu, tapi kita tak beramal pun dengan amalan tersebut. Itu bahaya dia. Sebab tu kenapa dekat sini macam dikatakan oleh apa para ulama kan, berkenaan dengan apa Abu Iz Al-Hanafi, dia terangkan bahawa bila kita la ilaha illallah tadi tanpa sebarang perbahasan, tanpa sebarang ragu, bukan nak kena berbahas-bahas kita. Tapi bila kita sebut, okey, sebut tadi kita memang ajak orang pertama sekali syahadah, kita lihat benda ni semua sekali bersepakat bahawa benda pertama disuruh adalah supaya seorang tu syahadah la ilaha illallah Rasulullah. Dan ini arahan Nabi kepada para sahabat yang Nabi hantar untuk ajarkan Islam ke Yaman. Kan, kemana Nabi hantar, memang pertama Nabi kata pada Muaz bin Jabal ke Sa'id Waqas, Nabi kata engkau akan datang pada sekumpulan ahli kitab, maka ajaklah mereka pada syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka terima ini, barulah kau ajar mereka dia ada solat lima waktu setiap malam. Kalau mereka terima ini, beritahu mereka ada zakat, kena ambil daripada orang kaya mereka bagi pada orang miskin mereka. So jadi basically memang itu benda pertama diajarkan, syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay, penyaksian pada perkara itu. Kemudian apa beliau kata lagi, maka tauhid adalah perkara pertama yang seorang tu masuk dengannya dalam Islam. Tauhid adalah perkara pertama yang kita masuk dalam Islam, dan akhir perkara yang dikeluarkan seorang Muslim daripada dunia. Mana kita keluar dunia ni, kalau boleh kita nak bahawa kalimah tauhid itulah kalimah terakhir kita. Macam dikatakan oleh Nabi SAW, man akhiru kalamihi qaul la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia pasti masuk syurga. Jadi itu yang kita disuruh sarankan ketika mana orang nak meninggal, kita disuruh bisikkan kepada orang tersebut kan, la ilaha illallah, talqin kan dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sahaja. Jangan tambah Muhammad Rasulullah, jangan kata asyhadu an la ilaha illallah, tak. Ajarkan macam Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, talqinkan maksud dia ni, lafazkan berkali-kali, dan kalau boleh di telinga dia perlahan-lahan, dan dengan orang yang paling sayang lah. Kalau kata dia sayang anak dia ramai, ada yang dia sayang, anak yang dia sayang tu tiba-tiba lafazkan. Bimbang anak yang dia menyampah sebut kan, dia macam kan, faham? Sebab tu panggil anak yang dia sayang, lafazkan la ilaha illallah. Ini talqin, sebab kita harapkan itulah akhir kalam dia keluar daripada dunia. Okay? Dan ini adalah sebesar-besar impian seorang mukmin, bahawa diilhamkan dia ketika dia tinggalkan dunia, dan elok juga apa dikatakan, dan juga dijadikan benda terbaik untuk dilafazkan kepada anak yang lahir kan, azan kan, hadis yang disebut dalam tentang anak yang lahirkan, ada para ulama hasan kan, ada yang dhaifkan, tapi jumhur para ulama beramal dengan masalah tersebut. Mana dikatakan bahawa bila orang dilahirkan kita azankan dia supaya dia kalimah yang awal mengetuk telinga budak berkenaan, bukan lagu kan, bukan kita lagukan anakku sayang tadi kan, kita suarakan mula-mula sekali dengan azan. Okey, kata dia rehat untuk minum eh, pukul 10 suku eh, 10.05 kan, sikit lagi. Baik, okey, jadi itu pertama sekali syahadah eh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang Syafi'i rahimahullah kata, lafazkan dia, kata dia nak itu. Dan kemudian dia kata kat sini wa annahu, dan bahawa dia Imam Syafi'i kata ijtihadkan, wa annahu, dan bahawa dia yu'minu billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dia beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, tidak kami pisah-pisahkan, asing-asingkan antara seorang pun rasul-rasul Allah SWT. Ini asal pada beriman kepada Rasulullah SAW eh. Itu beriman dengan Allah Taala, beriman dengan Rasul. Dia kata beriman dengan Allah Taala, apa dia kata, dia hanya dia sahaja eh. Okay. Kemudian beriman dengan Rasul. Okay. Rasul kita tahu bahawa utusan Allah SWT. Yang telah utuskan. Utuskan untuk memberikan kepada kita hidayah. Ini janji. Bahkan Rasul-Rasul yang datang ni adalah janji Allah Ta'ala kepada Adam. Bila Adam AS diturunkan daripada syurga ke bumi. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 38 surah Al-Baqarah. Ulnah bitu minha jami'a. Kami kata ini kepada Adam, Hawa dan juga Iblis. Turunlah kalian semua daripada syurga semua sekali. Semua turun. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang kepada kalian daripada ku sebarang petunjuk. Faman tabi'a hudai. Siapa-siapa ikut petunjukku. Fala khawfun alaihim. Walahum yahzanun. Maka tak ada ketakutan kat atas mereka. Mereka takkan bersedih. Walladzina kafaru wakadzabu bi'ayatina. Orang yang kufur. Dan mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ashabuna. Mereka lah penghuni neraka. Hum fiha khalinun. Mereka dalam neraka adalah kekal. So, beliau kata akan datang hidayah. Dan hidayah tadi datang melalui para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini asas. Dan memang kita tahu bahawa beriman kepada Allah Ta'ala kena diikuti dengan iman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman dia kata iman dengan Allah Ta'ala, iman dengan para malaikat dan kitab-kitab si Rasul. Okey, para malaikat Allah Ta'ala. Malaikat yang Allah Ta'ala jadikan, dia ada makhluk yang mulia. Okey, dia diciptakan dari cahaya. Yang tak jadikan Allah SWT jadikan mereka ni ada pemikul arasy. Okey, ada penyampai penyampai wahyu, itu Jibril alaihi salam. Ada diwakilkan untuk syurga neraka, ada yang diwakilkan untuk cabut ruh. Ada yang apa akhirnya semua taklifkan. Dan memang macam disebut pada awal ayat surah Fatir. Ayat pertama orang yang dikatakan alhamdulillah, sepuji bagi Allah, Fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang jadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Ada untuk rezeki, ada untuk ajal. Dan ini bukan kerana pergantungan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Tapi ia nak tunjukkan kebesaran kerajaan Allah Ta'ala tadi. Contoh macam kita kata ada orang tu kaya. Dia ada seorang driver, seorang tukang masak, seorang tukang kebun. Contoh, oh kaya. Kalau orang tu kaya, dia ada tukang masak telur lain, tukang masak nasi lain, tukang pergi kedai lain, tukang potong sayur lain. Mana dia punya servant, pekerja tu bersepah tu. Itu sangat kaya. Kita fahamnya tu, wah kayanya. Dan kita upah satu buat kerja banyak okeylah. Satu kerja ni telur je. Kau goreng telur. Ini goreng ikan. Ini goreng daging. Mana dia punya hak, dia punya pekerja tu macam tu sekali. Kita kata wah hebatnya. Macam itulah Allah Taala khabar kepada kita tentang malaikat-malaikat dia. Bagi tahu yang ini sekian, yang ini sekian. Bukan kerana Allah Taala perlukan mereka, tak perlukan. Kita yang kaya tadi kan tak ada pekerja, tak boleh buat apa. Tukang goreng telur hilang. Tak boleh buat adalah. Macam nak makan telur. Pekerja kita hilang. Kan baju kan, baju basuh tak apa, pekerja hilang juga, tak basuh baju lah seminggu berlonggok baju, kenapa? Pekerja hilang. So basically kalau manusia perlu, Allah Ta'ala tak, dia ceritakan tentang malaikatnya yang jadikan cahaya, yang kerja macam-macam untuk sebenarnya untuk tunjukkan kebesaran kerajaan dia. Itu asas yang kita kena pegang, faham? Dan mereka ni Allah tak jadikan ahli ketaatan, Allah tak jadikan mereka ni ahli ketaatan tanpa pendaharakaan, tanpa percanggahan. Maka itu sebab kenapa bila kita kata malaikat ni adalah makhluk yang tak pernah berdosa. Takkan buat salah. Sebab tu Allah kata dalam surah Tahrim ayat ke-6, la ya'suna Allah ma amarahum. Mereka takkan engkari Allah Taala apa Allah Taala perintahkan mereka. Wa ya'faluna ma yumarun, mereka akan buat apa yang diperintahkan. Itu ada para ulama nyatakan tentang tajuk kita manusia ni kan, kita harap kalau boleh tak nak berdosa. Para sahabatnya tu kalau boleh harap tak nak berdosa. Tapi kita sering akan ada syaitan datang kacau kita. Kalau syaitan manusia berhenti ajak kita buat jahat, syaitan jin masih lagi ajak. So kita rasa macam tersepit, payah menghadapi cabaran hidup. Tapi sebenarnya macam Nabi katalah, kalau kalian tak berdosa dan minta ampun, Allah Ta'ala akan datangkan makhluk baru yang akan berdosa, akan minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan. Itu tak boleh. Pasal basic dia, kita ni berdosa, para malaikat dah ada dah. Untuk makhluk tak berdosa, Allah Ta'ala dah ada makhluk dah. Macam tu. Makhluk yang tak berdosa, Allah Ta'ala dah ada. Kita makhluk yang boleh berdosa. Yang Allah Ta'ala nak ampunkan kita. Sebab tu dia terang bagi kita sifat dia ghafur. Kan? Ghafir, ghafar, tawab. Dia terangkan sifat tadi kepada kita untuk bagi tahu kalau kau rasa berdosa, meh, datang sini. Jangan lari tempat lain. Jangan menangis sorang-sorang. Datang sini. Mengadu pada aku. Sebab dia untuk supaya kita diampunkan. Sebab tu kita tak boleh lari. Sebab tu apa, para malaikat lain. Para malaikat adalah makhluk yang tidak akan berdosa. Diletakkan macam tu supaya memang nak supaya datang pada kita hujah. Bahawa kalau kita sibuk kan, rasa macam malangnya kita, payah nak jaga dosa. Maksudnya kita nak jadi makhluk tak berdosa, mustahil. Sebab Allah Ta'ala dah ada makhluk tak berdosa. Kita makhluk yang boleh berdosa, tapi dituntut untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Iman yang kitab. Iman yang kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala bagi hidayah untuk hamba-hambanya. Dalam kitab-kitab tersebut, apa adalah kalam kalim tayyib yang Allah Ta'ala wahyukan atas lisan Jibril alaihissalam kepada para rasul. Mana itu yang datang para Jibril bawa. Dan ataupun apa dia Allah Ta'ala berkata-kata kepada rasulnya macam mana kepada Musa alaihissalam. Musa alaihissalam dia mempunyai apa kelebihan berbanding para anbiya yang lain di mana Allah Ta'ala berkata-kata direct dengan Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad SAW baginda bercakap dengan Allah Ta'ala ketika Isra Mi'raj direct tanpa perantara. Adam alaihissalam juga macam tu ketika dalam syurga. Ketika di dunia malaikat datang. Ketika di syurga dia bercakap direct dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, "Hey Adam, ya Adam, ya Adam," kan? Direct Allah Ta'ala cakap pada Adam alaihissalam. So, jadi dari sisi para anbiya yang berkata-kata direct Allah Ta'ala ada tiga, cuma Musa yang special. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata Allah Ta'ala kepada Musa dengan dengan direct kata-kata yang langsung. Cuma balik pada asal lah, Mu'tazilah tak setuju. Dia kata kalau anda kata Allah Ta'ala boleh berkata-kata kepada Musa dan didengar oleh Musa AS, ada huruf, ada suara, maka Allah makhluk. Ini masalah tuan-tuan dengar kan. Kalam Allah tanpa huruf, tanpa suara. Siapa cakap? Nabi tak cakap. Ahli kalam cakap. Ahli kalam kata macam tu. Dia kata tanpa huruf, tanpa suara. Sedangkan kita tahu nanti akhir Allah Ta'ala tanya kita soalan. Dia kata tanpa huruf, tanpa suara benda je. Jadi asas perkara ni yang kita kata kita kena jaga jangan sampai kita beriman macam mana berimannya golongan ahli kalam tadi. Dan kitab-kitab yang disebutkan dalam Quran Karim ada empat saja. Ada lima. Enam. Itu Suhuf Ibrahim dan Musa, Suhuf, lembaran buku Ibrahim Musa, Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Yang itu yang disebutkan sebagai kitab-kitab yang disebut Suhuf, lembaran. Yang maksud Suhuf ni lembaran. Ibrahim ada, Musa ada. Kemudian ada Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran. Itu yang asasnya. Yang mana kita kata ia diturunkan oleh Ta'ala, disebut dalam Quran Karim. Tapi kitab Nabi-Nabi lain tak tahu. Walaupun kita tahu semua para anbiya ada ajaran masing-masing, syariat masing-masing. Cuma yang diberi maklum pada kita adalah itu saja. Macam para Nabi pun, para Nabi ramai lagi. Yang dicerita pada kita hanya 25 Nabi dan Rasul. Dalam Quran Karim nama mereka datang. Dalam apa yang lain-lain kita tak tahu. Macam Daniel kan. Bila kata Daniel nama Nabi, kita tahu Daniel nama Nabi sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada zaman beliau memerintah orang di belah Iraq, jumpa satu kampung. Kampung tu tadi diorang gunakan satu mayat. Ada mayat dekat kampung tersebut. Diorang keluarkan kalau hujan, kemarau lama tak ada hujan, diorang letak mayat tu dekat padang, nanti hujan turun. Lepas tu diorang masukkan balik. Jadi mayat tu macam switch on off hujan. Bila hujan tak ada, bawa mayat keluar. Jadi bila diorang tengok mayat tersebut, para sahabat tengok, dan di kepala mayat tu ada kitab. So diorang terjemahkan dan hantar pada Umar. Umar baca je kitab tersebut, Umar kata hadha Daniel Nabi. Ini Daniel Nabi. Lepas tu Umar pun perintahkan para sahabat yang jadi gubernur dia di sana supaya apa? Korek lubang tengah malam banyak-banyak, ada kata 13 lubang. Kemudian bawa mayat tadi, tanam pada salah satu lubang tersebut. Jangan bagi tahu orang. Sorokkan. Yang Umar punya cara. Jadi kat situ yang kadang-kadang nama-nama Nabi ni ada yang lain-lain yang kita tahu. Kalau ikut pada Taurat tu kadang apa Seth lah, apa Job lah, sebagainya dikatakan nama Nabi. Wallahualam. Tapi yang pentingnya dalam Quran Karim diajar kita nama Nabi banyak tu saja. Okay. Macam tu lah juga apa? Kitab juga macam tu. Okay. Dan juga dia apa? Jadi demikian juga dikata kalam Allah Ta'ala banyak. Selain daripada kitab tadi, ada juga yang macam Allah Ta'ala ajarkan kepada ilham kepada Adam AS. Kan, yang Allah Ta'ala ilham pada Adam, Rabbana zalamna anfusana, yang Allah Ta'ala kurniakan taubat dengan kata-kata berkenaan. Itu daripada surah Al-A'raf ayat 23. Baik. Dan Allah Ta'ala menjaga Al-Quran Karim daripada sebarang perubahan dan juga penyelewengan atau pergantian. Lalu sampai Quran Karim pada kita dengan lafaz yang mutawatir. Mana ramai, dari ramai, dari ramai. Dan sebenarnya Quran ni dijaga bukan dengan tulisan dengan hafalan. Quran dijaga dengan hafalan. Ramai, hafal, lepas tu hafal berikutnya. Dan tulisan ni kita kata ada perkembangan. Pasal kalau tuan-tuan tengok tulisan Quran sekarang yang saya sebut tadi, yang Quran zaman Nabi SAW dahulu, para sahabat tulis tak serupa. Dari segi masalah titik-titik dan baris. Dan orang Arab boleh baca sebenarnya. Orang Arab kita tak boleh baca. Bagi dal dengan zal tak bertitik. Mana kita faham? Ba tak ada titik, nun tak ada titik. Kita macam ni tak tahu huruf apa. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu. Ni macam kes ada lepas saya cakap macam ni, ada orang hantar pada saya satu potongan ayat, potongan kataan dan bertitik dan baris. Dia suruh baca. Dan saya bagi pada kawan-kawan yang belajar bahasa Arab, semua boleh baca. Tanpa titik dan baris. Dia boleh lekuk tu, dia boleh anggap kalimah ni apa, kalimah ni apa. Itu kelebihan yang berlaku pada zaman Arab dahulu. Zaman kita sekarang ni titik baris tu untuk kita, untuk orang ajam. Orang Arab tak perlu. Okay, jadi sebab tu Al-Quran pelihara Quran daripada sebarang penukaran dan juga penyelewengan. Dan sampai sekarang masih kekal seperti mana asal. Dan bahkan Al-Quran sebut dalam Quran dan surah Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang nurunkan zikr, itu peringatan, itu Quran, dan kami untuknya adalah sebagai pemelihara, penjaga. Okey. Okay. Berhenti dulu. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung balik.